ونستغفر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan dari bab berikutnya. Babu Birrul Um. Bab yang kedua dari kitab yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad adalah bab tentang Birrul Um. Berbakti kepada ibu. Lalu dibawakan hadis dari An Bahz ibn Hakim, dari Bahz ibn Hakim, an abihi an jaddihi, dari bapaknya dan dari kakeknya, ya, dari bapaknya dan dari kakeknya, jaddihi kakeknya, kakeknya yang bernama Muawiyah ibnu Haidah. Kultu, kakeknya berkata atau bertanya. Jadi dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Bahz ibni Hakim, Bahz adalah ibnu Ma'in, wasaqahu ibnu Ma'in, disikohkan. Hakim, Hakim ini tabi'in, siqoh, iya. Jaddihi ini sahabat. Jadi kakeknya ini adalah sahabat, bapaknya seorang tabi'i. Dari Bahz ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Qultu. Qultu, saya bertanya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, man abarru. Siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Man abarru, man uhsinu ilaihi. Siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala ummuk. Nabi menjawab, ummuk ibumu, ummaka ibumu. Qultu. Saya bertanya, man abarru? Siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala ummak ibumu. Pertanyaan ketiga. Man abarru, siapa orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala ummak ibumu. Berarti tiga kali. Siapa orang yang saya berbuat baik kepada ibumu? Siapa orang yang saya berbuat baik kepada ibumu? Siapa orang yang saya harus berbuat baik kepadanya? Ibumu. Tiga kali. Yang keempatnya, man abarru. Masih ditanyakan, siapa orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala abak. Qala abak, Nabi menjawab, bapakmu. Summal aqrab fal aqrabu. Kemudian yang terdekat, maka yang terdekat. Ya. Ini hadis, barakallahu fikum, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nah, dalam sahih Adabul Mufrad. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim rahimahullah. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini dari sahabat Muawiyah ibni Haidah. Beliau menceritakan ketika bertanya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang saya harus selalu berbuat baik kepadanya? Di sini mengandung faedah. Pertanyaan yang diajukan oleh sahabat ini menunjukkan faedah. Yang pertama, hirsus sahabah ala ma'rifati maratibil khairi. Pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW ini menunjukkan kesemangatan para sahabat ala ma'rifati maratibil khair, untuk mengenal tingkatan-tingkatan kebaikan. Hadis ini menunjukkan faedah kesemangatan para sahabat dalam mengenal tingkatan kebaikan. Karena tingkatan orang yang kita berbuat baik ternyata tidak sama. Ya, ibunya, setelah itu masih ibunya baru kemudian bapaknya. Setelah bapaknya lalu siapa? Al-aqrab, pamannya, karena itu kerabat. Ini kesemangatan para sahabat dalam mengenal perkara agama dan ingin mengenal tingkatan-tingkatan kebaikan yang seorang harus berbuat baik kepadanya. Faedah yang kedua kita ringkas saja dari hadis ini, barakallahu fikum. Faedah yang kedua, kenapa Nabi SAW menyebut engkau berbuat baik kepada ibumu, 3 kali. Apa faedahnya? Kenapa didahulukan ibu? Kenapa Rasulullah SAW mendahulukan seorang untuk berbuat baik dulu kepada ibu sebelum bapak, sebelum kerabat? Faedahnya kata Imam Nawawi, qala an-Nawawiyyu. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Qala al-ulama, berkata para ulama, wasababu, dan diantara sebab penyebutan ibu itu didahulukan penyebutan ibu, dan diantara sebab didahulukan penyebutan ibu daripada bapak, bahkan diulang 3 kali. Ini kata Imam Nawawi, kenapa demikian? Yang pertama, kasratu ta'biha alaihi. Karena ibu telah banyak merasakan rasa capek mengurusi anaknya. Kasratu ta'biha alaihi. Karena seorang ibu telah banyak merasakan capek mengurusi anaknya, merawat anaknya. Yang kedua, wasafaqatiha. Yang kedua, dan banyaknya syafaqah, belas kasihan seorang ibu kepada anaknya. Iya. Karena seorang ibu belian kasih sayangnya benar-benar tulus dari dalam hati yang paling dalam. Iya. Jarang seorang ibu itu ketika merawat anaknya sambil marah-marah, ya. Dia akan berusaha tulus, setia, walaupun ada cengkelnya, tapi itu tidak selalu demikian. Dia akan tulus memberikan kecintaan kepada anaknya. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, wa khidmatiha, dan banyaknya pelayanan ibu kepada anak. Khidmah. Banyaknya pemberian pelayanan ibu terhadap anaknya. Ya. dari sebelum lahir sampai saat anak lahir, bahkan anak sudah mulai dewasa, ibu, seorang ibu terus ingin melayani anaknya. Itulah ibu. Dan yang keempat, wa mu'anatil masyaqqah fi hamlih. Dan ini yang tidak didapatkan oleh seorang ayah. Apa itu? Mu'anat al-masyaqqah. Dia telah merasakan letihnya, capeknya, beratnya saat mengandung anak. Dan ini hanya dirasakan oleh seorang ibu. Summa, setelah dia berat, capek dalam menanggung saat anak di dalam rahimnya, summa wada'ahu summa irda'ahu. Setelah itu melahirkan dan menyusuinya. Ya. Setelah melahirkan, menyusuinya, summa tarbiyatahu, mendidiknya. Diajari anak bisa ngomong, bicara, ya. Anak dituntun biar bisa cepat jalan bagaimana, ya. Demikianlah seorang ibu, dia benar-benar merawat, mendidik, wa khidmatihi wa tamridihi, bahkan saat merawat anak itu sakit, ya. Wa kharadalik, dan yang selainnya. Demikian kata Imam Nawawi alasan kenapa seorang ibu lebih didahulukan ketika seorang berbuat baik kepada manusia. Manusia di sekitar kita banyak, ada tetangga, ada saudara jauh, ya. Namun yang paling didahulukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang berbuat baik ialah ibunya. Bukan bapaknya, bukan pamannya, tetapi siapa? Ibunya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang laki-laki yang masih punya ibu, kesempatan yang berharga untuk saat sekarang kita membalas kebaikan yang mereka berikan, seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tadi. Barakallahu fikum. Selanjutnya, di antara faedah berikutnya dari hadis ini juga, tayyib, di antara faedah yang disebutkan dalam hadis ini juga, barakallahu fikum, wa fihi, di dalam hadis ini juga terdapat faedah. Apa itu? As-sa'i sahabah al-hasisu lima'rifatil huquq wa ta'kidil islam ala biril walidah. Usaha sahabat, sa'i sahabah, usaha para sahabat untuk mengenal hak-hak. Wa ta'kidil islam, dan Islam sangat menekankan ala birril walidah, untuk berbakti kepada ibu, ya. Usaha para sahabat mengenal hak-hak. Hak-hak karena itu harus ditunaikan. Hak kepada tetangga, hak kepada saudara, hak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di antara hak yang para sahabat barakallahu fikum berusaha mengenalnya ialah mengenal hak seorang ibu. Dan Islam ta'kid menekankan untuk berbuat baik, memberikan hak yang terbesarnya setelah Allah dan Rasulnya. Kemudian siapa di antaranya adalah seorang ibu. Barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim, apalagi ahlus sunnah, ya, yang dikenal dengan semangat ngaji, berusaha kepengin ngerti, ya. Maka setelah mengerti betapa besarnya nilai seorang ibu, maka hendaklah mulai dibangun saat ini juga. Jangan menunggu lebaran. Yang punya salah, punya keliru kepada ibu, sekarang saatnya meminta maaf, ya. Mungkin dulu banyak kekurangan, banyak taksirat, kekurangan-kekurangan dalam berbuat baik kepada ibu. Maka setelah ini hendaklah kita mencontoh para salaf. Mereka berusaha memberikan perhatian kepada seorang ibu, karena nilainya besar. Sebagaimana kisah seorang tabi'in yang masyhur, disebut-sebut oleh Nabi SAW akan datang Uwais Al-Qarni, ya, Uwais seorang tabi'in, ya, yang doanya mustajab, doanya sangat mustajab. Maka Umar Ibn Khattab ketika mendengar akan datang seorang bernama Uwais dari kalangan tabi'in, maka tak kala Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia menunggu-nunggu mana orang yang haji dari Yaman, karena Uwais al-Qarni al-Yamani. Maka dia tanya, kalian dari Yaman? Iya. Ada di antara kalian yang namanya Uwais? Iya. Tidak ada juga. Berikutnya akan datang rombongan berikutnya, ada di tengah kalian yang namanya Uwais? Iya. Dicari-cari. Kenapa dicari? Orang penting. Iya. Karena biasanya orang dicari orang penting. Iya. Atau orang bermasalah juga. Ini bukan orang bermasalah, ini orang penting. Kedudukannya sangat mulia. Doanya didengar oleh Allah mustajab. Maka datanglah dari Qarn Yaman rombongan haji, ternyata ada di tengah mereka seorang bernama Uwais. Maka kamu yang namanya Uwais? Iya. Coba dibuka punggungnya, karena Nabi menyebutkan di punggungnya ada tandanya. Dibuka, oh benar. Ada tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong wahai Uwais, saya Umar bin Khattab didoakan oleh kamu. Kamu berdoa kepada Allah untuk saya. Anta ya Amirul Mukminin, Anda ini Amirul Mukminin. Masa saya suruh berdoa kepada Allah untuk Anda? Anda Amirul Mukminin. Hayangkah? Tidak, karena saya mendengar Rasulullah SAW akan disebutkan tentang Uwais Al-Qarni, orang yang doanya sangat mustajab. Tolong saya didoakan. Iya. Demikianlah sehingga Uwais Al-Qarni dikenal karena dia orang yang sangat berbakti kepada siapa? Ibunya. Dia benar-benar melayani, menggendong, mengantar ibunya. Apa yang dia bisa berikan kepada ibunya? Sehingga menjadi sebab Allah Ta'ala memberi kemuliaan yang tinggi kepada Uwais Al-Qarni. Setelah itu Uwais Al-Qarni menyendiri. Menyendiri maksudnya menjauh dari banyak orang. Karena kalau orang sudah dikenal, apalagi doanya apa? Mustajab. Orang akan mencoba datangi, tolong saya didoakan juga. Kan begitu ya? Tapi Uwais Al-Qarni bukan orang yang ingin menjadi orang yang apa? Jadi orang terkenal. Dia berusaha menghindar dari banyak orang. Ya, demikianlah para salaf mereka khawatir atas dirinya mereka sendiri. Nah, khawatir. Faedah berikutnya, wa fihi tafawut martabatil aqarib. Di dalam hadis ini juga ada faedah berikutnya, barakallahu fikum, tentang tingkatan-tingkatan kerabat. Tafawut maratibul aqarib. Adanya tingkatan-tingkatan kerabat. Walhasu ala birri wasilatil aqrab wal aqrab. Dan anjuran untuk berbuat baik dan menyambung dengan kerabat yang terdekat, kemudian yang terdekat. Dan anjuran untuk berbuat baik dan menyambung dengan kerabat-kerabat. Dan nanti akan disebutkan bab tentang menyambung silaturahim. Ya, nanti akan disebutkan bab tentang menyambung silaturahim. Dan di antara menyambung silah yang terpenting justru kepada ibu. Ya, justru kepada siapa? Ibu, karena yang terdekat dengan kita, ibu. Iya. Maka kalau kita barakallahu fikum tidak bisa datang, mungkin pakai SMS, ya, zaman sekarang. SMS 3 kali, berapa kali gratisnya? 1000. Wah. Ya, itu sudah sangat membantu. Minimal seorang ibu akan merasa terhibur walaupun sekedar apa? SMS, ya. Itu alat yang bisa berfaedah, ya. Kalau tiap hari datang, karena tempat-tempatnya jauh mungkin berat, ya. Apalagi kalau luar provinsi, ya, biayanya besar. Paling tidak khobarnya, beritanya, suaranya, ini akan lebih mendekatkan hati seorang anak kepada ibu, ya. Barakallahu fikum, jangan terbalik kepada teman dekatnya tiap hari kadang apa ngobrol kesana kemari. Giliran sama ibu kayaknya tidak betah ketemu ibu. Jangan terbalik. Justru ibu orang yang tingkatannya sangat besar kedudukannya di sisi anaknya. Barakallahu fikum. Ini hadis bab yang kedua dan hadisnya tadi sudah kita lewati. Sekarang kita masuk yang keempat. Riwayat yang keempat. Qala 'an ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. Anahu atahu rajulun. Anahu atahu rajulun. Dari Ibnu Abbas bahwasanya atahu rajulun, datang kepadanya rajulun, seorang laki-laki. Faqala, maka dia berkata. Iya, Ibnu Abbas bercerita bahwasanya datang kepada Ibnu Abbas seorang laki-laki, maka bertanya atau berkata. Apa katanya? Inni khatabtu imra'atan. Sesungguhnya saya melamar. Khatabtu, saya melamar imra'atan, seorang wanita. Siapa nama laki-lakinya tidak dikenal. Tidak disebutkan namanya. Dan siapa nama wanitanya juga tidak disebutkan namanya. Sesungguhnya saya melamar seorang wanita. Melamar, tahu ya melamar ya? Antum datang ke rumah seorang laki-laki yang punya anak perempuannya dan menyatakan saya dengan ini melamar untuk saya ambil istri untuk saya putri Anda. Itu namanya melamar ya. Fa'abat. Fa'abat. Maka wanita itu menolak. Menolak lamaran. Antangkihani, untuk menikah denganku. Sesungguhnya saya melamar seorang wanita, maka dia menolak untuk menikah denganku. Wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antankihahu. Maka melamar orang lain. Orang lain, maka dia mencintainya. Maka melamar kepadanya orang lain, maka dia mencintainya. Menerimanya untuk dinikahinya. Maka melamar orang, melamar wanita itu orang lain dan dia menerimanya untuk dinikahi. Apa kira-kira perasaannya? Antum datang lamar ditolak, orang lain datang langsung diterima. Kira-kira gimana Pak Bambang? Mangkal. Fahir tu, maka aku cemburu. Fahir tu alaiha, maka aku pun cemburu. Cemburu itu apa ya? Cemburu, benci adanya orang lain mencintainya. Kan gitu ya? Perasaan tak seneng ada orang lain masuk ke hati orang itu. Itu namanya cemburu, Bok. Rasa tidak suka. Berserikatnya. Masuknya orang lain masuk ke hati orang itu. Itu namanya cemburu. Apa akibat cemburu? Cemburu yang jelek. Faqatal tuha. Maka aku bunuh wanita itu. Ya, dibunuh perempuannya, bukan laki-lakinya, Pak. Maka saya bunuh perempuan itu. Kenapa dibunuh? Berani menolak lamarannya. Faqatal tuha, maka saya bunuh perempuan itu. Membunuh orang tidak bersalah, dosa besar. Maka pertanyaannya, ini lihat. Jadi orang itu bercerita dulu, kronologisnya gini, saya demikian-demikian. Setelah disebutkan kronologisnya, atau dalam bahasa kita tasawurnya, apa tasawur? Penggambaran inti masalahnya. Sekarang pertanyaannya, fahalli min taubah? Ini baru tanya, fahalli min taubah? Maka apakah bagiku ada kesempatan taubat? Maka apakah ada bagiku kesempatan dari taubat? Taubat maksudnya kembali. Kembali ke jalan yang benar. Dari dosa besar. Setelah beliau bertanya, dan permasalahan sudah jelas tadi, dia membunuh seorang wanita karena menolak lamarannya. Jadi dia membunuh orang bukan karena sedang berjihad, bukan, tapi karena sekedar menolak lamaran. Barakallahu fikum. Qala, maka Ibnu Abbas bertanya. Tidak langsung dijawab. Ini kecerdikan para ulama. Qala, maka Ibnu Abbas bertanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Jadi ada Hamzah yang terbuat. Ummuka hayyatun, apakah ibumu itu masih hidup? Jadi Ibnu Abbas menanyakan, apakah ibumu masih hidup? Qala, la. Orang itu menjawab tidak. Maksudnya sudah meninggal. Qala, la, tidak. Qala, Ibnu Abbas menjawab. Jadi dirinci, apakah ibu masih hidup? Jawabannya tidak. Qala, Ibnu Abbas menjawab, tub ilallah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Ibnu Abbas menjawab, bertobatlah engkau kepada Allah. Bertobatlah engkau kepada Allah Ta'ala. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan dekatkan dirimu kepadanya sesuai apa yang kamu mampu. Taqarrub, dekatkan dirimu kepadanya sesuai dengan apa yang kamu mampu. Titik. Itu ucapan Ibnu Abbas sampai di situ. Lalu setelah Ibnu Abbas merinci dan menerangkan cara bertobat kepada laki-laki ini dan didengar oleh Atha ibn Yasar, atau muridnya, muridnya Ibnu Abbas. Qala Atha, lalu Atha rahimahullah, yakni murid Ibnu Abbas, berkata, qala Atha, Atha maula Maimunah zaujun Nabi, budak, bekas budaknya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Atha walaupun dia bekas seorang budak yang dimerdekakan, termasuk ahadul a'lam siqqah, salah satu tokoh-tokoh ulama yang terpercaya. Iya. Dan beliau wafat pada tahun, kurang lebih ada mengatakan 84 atau 94. Barakallahu fikum. Itu Atha, seorang ulama. Walaupun dia seorang budak tadi. Qala Atha ibn Yasar. Berkata Atha. Bertanya kepada gurunya. Siapa gurunya? Ibnu Abbas. Fazahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Saya pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas. Lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa engkau menanyakan kepada orang itu tentang masih hidupnya sang ibu? Maka Ibnu Atha pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas dan bertanya, kenapa engkau menanyakan kepadanya tentang masih hidupnya sang ibu? Faqal, kata dia, ada ingin tobat dari dosa besar membunuh wanita yang tidak bersalah. Ternyata Nabi Ibnu Abbas justru malah bertanya, apa ibumu masih hidup? Nah, ini Ibnu Atha mendengar. Kenapa beliau menanyakan ibu? Nah, ini kecerdikan dan kecerdasan Atha. Ya. Apa yang diucapkan oleh gurunya dicermati. Kan gitu ya. Namanya orang berguru, perhatian apa yang diucapkan. Tidak ditinggalkan tuh ya. Nanti kalau ngantuk, kelewat. Kalimat pentingnya hilang nanti. Kan gitu. Iya. Makanya apa? Memperhatikan, ada orang bertanya. Inilah belajar. Kadang belajar dan langsung tanya. Ada orang lain tanya, dia dengerin. Apa yang dipertanyakan, apa yang dijawab, itu ilmu. Makanya para sahabat paling seneng kalau ada orang badui datang dan bertanya. Kenapa? Dengan adanya pertanyaan, adanya jawaban, faedah ilmu. Iya, barakallahu fikum. Mungkin antum tidak punya masalah, tapi orang lain punya masalah. Ambil pelajaran. Karena orang yang cerdas, al-labib, adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kan gitu ya? Kembali kepada pelajaran. Apa jawaban Ibnu Abbas dari pertanyaan Atha ibn Yasar? Inni la a'lamu amala. Sesungguhnya saya tidak mengetahui suatu amalan. Aqrabu ila Allah, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, min birril walidah, daripada berbakti kepada ibu. Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla daripada berbakti kepada ibu. Barakallahu fikum. Nah, ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Barakallahu fikum. Hadis ini disahihkan oleh beliau rahimahullah. Taib. Di sini ada faedah. Yang pertama, di sini ada faedah penting. Barakallahu fikum. Yang pertama, fihi adamu tasmiyah lil satri. Dalam kisah ini ada faedah, tidak disebutkan nama. Adamu tasmiyah lil satr, tidak disebutkan nama dalam rangka menutup orang itu, menutup aib orang itu. Maksudnya siapa tadi? Ya, ini dikisahkan bahwasanya datang kepada Ibnu Abbas rajulun, seorang laki-laki. Siapa namanya? Siapa kunyahnya? Tidak diketahui dan tidak disebutkan. Termasuk wanita yang dilamar, fulanahnya siapa namanya, juga tidak disebutkan. Dalam rangka apa? Ada mutasmiyah lisatr, untuk menutup sesuatu yang tidak disuka. Kadang jangankan mereka, kita saja atau wanita ya, setelah dilamar orang, tolong ojo cerita-cerita. Kan gitu ya? Cukup kamu dulu yang tahu, jangan cerita-cerita ya. Padahal itu sesuatu yang mesti nanti akan diumumkan kan? Saat apa? Walimaha. Tapi awal-awalnya apa? Tolong lajak. Awe ngerti sapa-sapa sit. Ya, karena apa? Malu-malu. Kan begitu ya? Iya. Walaupun nanti akhirnya akan banyak tahu, yang tahu juga. Tapi memang perkara seperti itu demikian. Intinya sesuatu yang tidak disuka orang lain, ditutup. Yang kedua, bayanu khuturati al-ghirah. Dalam kisah ini diterangkan tentang bahayanya, bayan khaturatil ghirah, bahayanya cemburu. Bahayanya apa? Cemburu. Apa itu cemburu? Wa annaha qad tuaddi ilal ghiba wa namima wal hasad wal isad bal al qatl. Karena bisa menghantarkan kepada ghibah, namimah, hasad, bahkan apa tadi? Membunuh. Iya. Karena cemburu bisa menghantarkan kepada namimah, ghibah, bahkan sampai apa tadi? Membunuh. Ini cemburu buta namanya. Karena cemburu kan ada dua ya. Ada berapa cemburu? Ada dua. Cemburu yang terpuji. Inilah cemburu karena Allah. Iya. Istrinya antum keluar rumah bersolek, berdandan rapi banget. Iya. Untuk tabarruj misalnya. Antum marah. Enggak pantas seperti itu. Berdandan seperti itu depan saya boleh. Ini mau keluar. Tutupnya rapat. Iya. Suaranya naik, menasehati dengan tegas karena marah. Marahnya karena siapa? Karena Allah. Boleh apa tidak? Boleh apa tersela? Boleh, Pak. Suatu saat Nabi masuk ke ruangannya Aisyah. Kordennya, tireknya, ada gambar makhluk bernyawa. Maka Nabi menampakkan kemarahannya. Maka Rasulullah SAW marah dan Aisyah paham. Beliau menampakkan wajah seperti ini, wajahnya orang marah. atubu ilallah. Maka Aisyah mengatakan, saya bertobat kepada Allah. Apa kesalahan saya? Ternyata dilihat, oh ada tirai dan di situ ada gambar makhluk bernyawa. Ini cemburu. Dan ini dibolehkan. Adapun cemburu yang dilarang tadi, bahaya yang dilarang dimaksud tadi adalah tadi. Iya. Itu belum jadi istrinya. Gitu? Dia senang kepada wanita dilamar. Ternyata barakallahu fikum, rasa cintanya kepada wanita tersebut karena cintanya ditolak lalu dia membunuh. Nah, berarti ini cemburu yang buta. Wong belum jadi apa namanya? Belum jadi istrinya barakallahu fikum. Ada orang lain ngelamar kok seperti itu tingkahnya. Ini tercela barakallahu fikum. Maka cemburu itu penting. Dan jangan sampai hilang cemburu dari diri kita kepada istri kita yang sah tadi. Ya. Yang sah tadi. Kenapa? Walaupun istri sudah tua. Lah tua ikih pun sengan rapopo. Walaupun tua itu istri kita. Itu cemburu. Barakallahu fikum. Iya. Karena dia adalah orang yang harus kita jaga. Walaupun sudah tua misalnya. Harus cemburu. Apa cemburu karena sekedar cantiknya? Kalau cantiknya hilang, cemburunya hilang? Tidak ya ibadallah. Kita mencintai dia bukan karena cantiknya, tapi karena agama. Sehingga cemburu itu harus dijaga. Taib. Faedah berikutnya, fihi qabul, fihi adamul ya'as minat taubah. Di dalam hadis ini diterangkan tentang tidak bolehnya berputus asa dari bertobat dan dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Tidak bolehnya berputus asa dari tobat dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Karena sahabat, karena orang ini yang telah melakukan dosa besar membunuh orang dan ingin kembali ke jalan yang lurus, maka dia bertanya kepada ulama. Ya, kalau bertanya kepada ulama tepat, sehingga tobatnya diarahkan dengan arahan yang tepat juga. Iya. Maka Ibnu Abbas sebagai ulama'nya. Dan orang ini bertanya kepada ulama'nya. Maka ketika jujur ingin taubat dituntun. Iya. Sehingga dia tidak berputus asa. Bukti tidak putus asanya apa? Apakah kamu masih punya ibu? Tidak. Tidak mandek di situ. Iya. Tetapi diarahkan lagi oleh Ibnu Abbas. Kamu barakallahu fikum melakukan amal yang paling bisa kamu lakukan dari ketaatan-ketaatan semampu kamu. Ya, inilah namanya orang yang alim, dia membimbing kepada orang sesuai dengan keadaannya. Fihi, dalam hadis ini juga ada faedah penting. Taib, apa itu? Wa fihi syiddatu intibah Atha ibn Yasar lisa'il. Syiddatu intibah, sangat perhatiannya apa Ibn Yasar kepada orang yang bertanya. Syiddatu intibah, sangat perhatiannya apa Ibn Yasar kepada orang yang bertanya. Wa mutaba'atin nusus, dan mengikuti dalil. Dan mengikuti dalil. Dan ini barakallahu fikum, apa seorang yang belajar dari Ibnu Abbas, perhatian kepada orang yang bertanya dan perhatian juga jawaban Ibnu Abbas. Iya. Maka ketika tidak tahu permasalahan kenapa dia jawab ibunya masih hidup, ini beliau perhatian benar dengan segala apa yang ditanyakan oleh orang yang bertanya. Ini dalam rangka belajar. Karena belajar di antara cara belajar ialah bertanya. Tanya jawab. Sebagaimana kisah Jibril menerangkan Islam, iman, ihsan. Dan Rasul SAW merinci dalam bentuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Fihi. Tawadu' Ibn Abbas. Dalam kisah ini terdapat sifat tawaduknya Ibnu Abbas. Sifat tawaduknya Ibnu Abbas. Wadiqqatihi fit ta'bir. Dan rincinya dalam ungkapan bahasa. Takbir, ungkapan bahasa. Diqah, rincinya dalam ungkapan bahasanya. Ya. Bukti tawaduknya apa? Ditanya. Ya. Diceritakan permasalahannya. Setelah itu dia mendengarkan. Setelah itu ditanya apakah ibumu masih hidup? Tidak. Masih tetap ditanya, diarahkan lagi. Kamu bertobat kepada Allah. Dan ditanya oleh Allah. Apa yang dilakukan tadi? Dan Ibnu Abbas pun menerangkan apa yang dijawab olehnya. Itulah tawaduknya orang yang alim. Ya, tidak emosi ya ketika minta perincian. Ini kenapa? Tidak. Tapi ini adalah beliau merinci. Karena ibu amalan yang berbuat baik kepada seorang ibu amalan yang sangat besar nilainya. Faedah berikutnya. Iya. Fihi anna birrul walidah yukaffirul kaba'ir syaritatun litaubah minha. Bahwa berbuat baik kepada ibu itu bisa menghapus yukaffir kaba'ir, bisa menghapus dosa-dosa besar ketika terpenuhi syarat taubatnya. Ya, bisa menjadi sebab pelebur dosa-dosa besar ketika syaritatut taubah, ketika terpenuhi syarat taubatnya. Barakallahu fikum. Sehingga Ibnu Abbas mengarahkan orang itu membunuh orang tidak bersalah. Maka diarahkan beramal amalan yang sangat besar nilainya, berbakti kepada ibu. Barakallahu fikum. Sekarang setelah kita tahu bahwa ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan kita, barakallahu fikum, maka Imam Bukhari melanjutkan bab birril ab, berbakti kepada bapak. Ya. Jadi jangan ibu terus. Ya, karena anak itu proses bisa ada di dunia juga melalui seorang ayah. Sehingga Imam Bukhari memasukkan bab yang ketiga, bab birril ab. Bab berbakti kepada ibu, bapak ya, bapak. An Abi Hurairah, beliau bawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Iya. Qila ya Rasulullah, ditanyakan. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Man abarru, siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya? Qala ummuk, beliau menjawab ibumu. Ya. Summa man, kemudian siapa lagi? Ummak, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala ummak, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi? Summa ada fi Rabi'ah, summa abak. Kemudian bapakmu. Kemudian bapakmu. Ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah ketika ditanyakan kepadanya siapakah orang yang saya berbuat baik kepadanya, Nabi mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian yang keempat, kemudian abaka, bapakmu. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sahihain. Akhrajahu Syaikhan Bukhari dan Muslim, juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahumullahu jami'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang saya paling berbuat baik kepadanya? Maka Nabi menyebutkan ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian baru bapakmu. Ini barakallahu fikum, semakna dengan hadis yang datang tadi dalam riwayat sebelumnya. Naam, yakni pertanyaan kepada Rasulullah, kisah tentang dari riwayat Bahs ibni Hakim. Barakallahu fikum. Setelah disebutkan ibu, baru yang keempat bapak. Diulang yang terakhir baru bapak ya. Ini didahulukan ibu, dan ibu didahulukan, diulang sampai 3 kali karena memang ada perkara-perkara yang sangat khusus yang dilakukan oleh seorang ibu ya, yang seorang ayah tidak bisa melakukannya ya, seperti tadi mengandung, melahirkan, menyusui, itu semuanya adalah karena begitu besarnya peran seorang ibu sehingga didahulukan dan disebutkan 3 kali. Disebutkan dalam kitab Fathul Shamat, diulang ibu-ibu 3 kali. Yang pertama adalah ayakuna ta'kidan wa mubalaghah fi ri'ayati haqqil am. Disebutkan ibumu ini sebagai ta'kid tentang sangat perhatiannya seorang ibu terhadap anak. Yang kedua, karena ibu, kebanyakan orang melalaikan hak kepada ibunya. Iya. Daripada bapaknya. Iya. Kadang dia tidak perhatian dengan ibu daripada perhatian dia kepada seorang ayahnya. Yang ketiga, li'anal alaiha fil bait. Karena ibu pekerjaannya di rumah. Dan tertutup. Tidak diketahui oleh banyak orang. Sehingga kadang orang itu berani kepada seorang ibu untuk durhaka kepadanya. Barakallahu fikum. Karena dia menganggap ibu itu cuma orang yang kerjanya di dalam. Tidak kelihatan kalau saya durhaka kepadanya. Kan begitu. Makanya diulang 3 kali. Justru ibu itu sangat besar pemberian kebaikannya kepada seorang anak. Juga ibu adalah memiliki sifat lemah. Ya, sehingga orang yang jelek, orang yang deni, orang yang rendah, itu akan lebih mudah berbuat jelek kepada orang yang lemah. Kira-kira kalau antum mau berbuat jelek, kendel maring sapa kira-kira? Kalau ditantang, apa namanya? Tantang, kira-kira siapa yang akan lebih dulu ditantang? Yang kuat apa yang lemah? Nah, sini, maju. Ibunya dulu. Nah, karena tahu lemah dia. Orang kadang seperti itu. Padahal justru ibu itu orang yang doanya sangat mustajab. Mungkin dia lemah fisiknya. Tapi doanya sangat kuat. Mungkin bapak juga kuat. Tapi kadang kalah doanya dengan kekuatan seorang ibu terhadap anak. Maka jangan menganggap lemahnya ibu. Doanya itu yang harus antum khawatir. Jangan berani membentak. Mungkin suaranya dia pelan. Perempuan ya. Halus. Tapi doanya, rintihannya. Ketika dia mengucapkan doa yang jelek kepada seorang anak. Mustajab. Maka jangan berani-berani durhaka kepadanya. Barakallahu fikum. Iya. Juga seorang ibu orang yang lembut. Tabiatnya. Dia juga lemah sisi fisiknya. Tidak mampu kadang menanggung beban dari jeleknya perilaku anak. Anak berbuat jelek, yang sering nangis siapa? Di rumah siapa yang sering nangis? Kenapa anak lanangku kayak gitu? Nah, itulah ibu. Dia sedih dengan kejelekan anaknya. Dan yang paling berat menanggung beban. Karena apa? Dia yang melahirkan. Ya. Saya kok sampai melahirkan anak seperti itu? Aduh, ya. Itulah ibu. Maka berbuat baiklah kepadanya. Walaupun dia, barakallahu fikum, orang yang lembut, lemah fisiknya. Tapi dia orang yang paling berat melihat anak yang berbuat jelek. Dan dia paling senang kalau anaknya jadi orang yang baik, alhamdulillah. Karena tidak ada orang besar kecuali lahir dari seorang ibu. Pak Presiden, kira-kira lahir dari seorang ayah apa ibu? Ibu. Atau ulama, itu pun lahir dari seorang ibu. Sehingga Imam Asy-Syafi'i, sampai ada sebuah kitab, kisah anak ulama-ulama yang yatim. Ya. Dan bagaimana dorongan seorang ibu terhadap ulama tersebut, sehingga menjadi orang besar. Seperti kisah Imam Asy-Syafi'i, beliau anak yatim, dan ibunya memberi semangat, belajar, belajar, belajar. Sampai dia menjadi orang yang besar dari a'immah. Sampai seorang ibu, dia ketika anaknya berangkat, kamu pergi belajar menghafal hadis. Nanti akan saya berikan sekian dirham setiap satu hadis. Diberi semangat. Siapa yang beri semangat? Ibunya. Demikianlah peran besar. Ya iya, sampai nomor berapa tadi? Bab yang ketiga insyaallah, dan kita lanjutkan bab yang berikutnya, yang keempat, pada pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wal afu minkum subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.